Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertalabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan min a'zamil qurubat, yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Sehingga hendaknya kita senantiasa menggunakan dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu umur kita maupun waktu kita, untuk kita senantiasa bersemangat ya di dalam bertolabul ilm. Dan pada kesempatan di malam hari ini, sebagaimana biasa, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang keempat, yaitu al-hassu ala luzumi shamt wa hifdzil lisan. Anjuran untuk senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan. Maka pada malam hari ini kita masuk bab yang baru yang disebutkan oleh beliau, yaitu bab yang kelima yang beliau sebutkan di sini, dzikrul hassi ala luzumi shidqi wa mujanabatil kadzib. Anjuran untuk senantiasa bersikap jujur dan menjauhi dusta. Ya. Dalam bab yang kelima ini beliau sebutkan ya pembahasan anjuran untuk senantiasa bersikap jujur ya sidq wa mujanabatil kadzib, dan menjauhi sikap dusta. Dan bab ini masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya, bab yang keempat, di mana yang pada bab yang sebelumnya ya beliau sebutkan anjuran untuk bersikap diam dan menjaga lisan. Ya, maka di antara bentuk penjagaan lisan, di antara bentuk hifdzul lisan adalah luzumis sidq. Ya, senantiasa bersikap jujur. Ya. Berucap atau berkata dengan ucapan-ucapan yang jujur, as-sidq. Nah, yang dimaksud dengan as-sidq ya dalam bahasa Arab adalah as-sidqu, yaitu ikhbaru ma yuwafiqul waqi'. Ya, ikhbaru ma yuwafiqul waqi'. Yang dimaksud dengan as-sidqu adalah mengkhabarkan apa yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Yang kalau kita terjemahkan as-sidqu yaitu jujur. Nah, mengkhabarkan atau menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataannya. Itu as-sidqu. Sementara al-kadzib sebaliknya, ikhbarun ma yukhaliful waqi'. Mengkhabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Ya. Nah. Sehingga seorang yang mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan realita, maka dia mengatakan sesuatu yang dusta. Ya. Baik itu dia sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, dan ini biasa di kalangan para ulama, ya, di kalangan orang-orang Arab, mereka menyebutkan sesuatu yang menyelisih kenyataan itu dengan kedustaan, walaupun mungkin yang mengatakannya tidak berniat untuk berdusta. Ya. Nah, demikian pula di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menganjurkan seorang sahabat untuk meminum madu. Ya. Suatu ketika ada seorang sahabat mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit perut yang dideritanya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk meminum madu. Karena madu tersebut merupakan, ya, obat, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika sahabat tersebut, ya, melakukan ataupun mengamalkan apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminum madu, ternyata, ya, penyakit perutnya tidak sembuh, tidak kunjung sembuh. Maka beliau pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, "Saya telah meminum madu, wahai Rasul. Ya, tapi penyakit perut saya tidak kunjung sembuh." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Minum lagi." Ya. Minum lagi. Nah, diminum lagi madunya. Dan ternyata tidak kunjung sembuh. Ya, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya saya telah meminum madu tapi perut saya masih sakit. Nah, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Minum madu, ya. Wa kadzaba batnuk." Nah, minum madu dan telah dusta perutmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, perut sahabat tersebut telah berdusta. Nah, artinya apa? Tidak sesuai dengan kenyataan, karena di dalam madu itu terkandung obat dari berbagai penyakit. Ya. Sehingga ketika seseorang, ya, melakukan sesuatu atau mengamalkan sesuatu yang itu direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, madu langsung direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat. Ya. Nah, dari berbagai penyakit. Ketika itu tidak dirasakan khasiatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yang dusta itu perutmu." Nah. Ya. Atau perut saudaramu. Ya, yang dikeluhkan oleh sahabat tersebut adalah penyakit saudaranya, ya. Nah. Syahidnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kadzabu batnu akhi." Dan telah berdusta perut saudaramu. Nah, ini jangan disalahkan madunya, tapi yang disalahkan perutnya. Perutnya telah berdusta, tidak sesuai dengan kenyataan, karena kenyataannya madu itu obat, ya, seperti itu, ya. Nah, ini sehingga sesuatu yang menyelisihi kenyataan itu adalah dikatakan dusta, ya, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, ya. Baik. Kemudian sebagaimana biasa di setiap bab, beliau mengawalinya dengan menukilkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bawakan di sini dengan sanadnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah." Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq." Hendaknya kalian senantiasa bersikap jujur. Ya. Bersikap jujur. Baik itu ucapan maupun perbuatannya. Nah, as-sidqu fil qaul was-sidqu fil amal. Nah, ini ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Sikap jujur, sikap as-sidq akan mengarahkan seorang hamba kepada al-bir, segala bentuk kebaikan. Ya. Yaftahu lahu abwaabul khair, akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan orang yang jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Dan selanjutnya, sesungguhnya kebaikan itu akan mengarahkan kepada al-jannah. Ya. Mengarahkan kepada al-jannah. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang itu berbuat jujur, ya, atau bersikap jujur, dan senantiasa bersikap jujur, dalam riwayat lain wa yataharra sidqa, dan berusaha untuk bersikap jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Sebagai seorang yang jujur, karena dia terbiasa dan berusaha untuk bersikap jujur, baik dalam perkataannya maupun di dalam perbuatannya. Ya. Wa iyyakum wal kadhib. Berikutnya beliau mentahdzir, ya, memperingatkan dari kedustaan, dari sikap dusta. Wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari sikap dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu mengarahkan kepada al-fujur, mengarahkan kepada kejahatan. Ya. Naam. Yaftahu lakum abwaabasyarr. Akan membukakan kalian dengan kedustaan tersebut, akan membukakan untuk kalian pintu-pintu kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya al-fujur, ya, kejelekan atau kejahatan itu akan mengarahkan kepada an-nar. Nah, wa inna rajula layakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan sesungguhnya seseorang, ya, dia bersikap dusta, dalam riwayat yang lain wa yataharra kadziban, dan dia terbiasa bersikap dusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ya. Nah, maka di sini beliau, ya, memperingatkan kepada kita dari satu perangai yang sangat buruk di dalam Islam, yaitu perangai kadzib. Perangai dusta. Ya. Sikap dusta ini merupakan sikap yang sangat jelek. Sikap yang sangat jelek di dalam Islam. Seorang yang terbiasa berdusta itu sangat sulit untuk dipercaya. Ya. Bahkan di kalangan para muhaddisin, ya, seorang yang sudah berdusta itu tidak diterima lagi hadisnya, walaupun dia telah bertaubat. Walaupun dia telah bertaubat dari kedustaannya, tetap tidak diterima hadisnya. Ya. Nah, karena tidak aman dari kedustaannya. Inilah jeleknya sikap dusta. Ya, kalau seorang sudah sekali bersikap dusta, apalagi sudah terbiasa, itu sangat sulit untuk dipercaya. Ya, sehingga ucapan-ucapannya itu tidak bisa kita terima. kecuali ada syahid dari yang lain. Khobar-khobarnya itu mardud, berita-beritanya itu tertolak, orang yang biasa berdusta, ya. Nah, walaupun mungkin dia mengatakan suatu kebenaran, tapi karena dia sudah dicap sebagai seorang pendusta, itu sulit untuk kita terima, ya. Nah, sampai apa? Sampai ada syahid, sampai ada apa? Penguat dari khobar yang dia bawakan. Ini ya. Jadi jangan sekali-kali seorang bersikap dusta, karena sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Kedustaan itu akan mengarahkan kepada perbuatan fujur, perbuatan jahat. Ya. Untuk apa seorang bersikap dusta kalau dia kalau tidak ingin berbuat jahat? Ya, seorang yang berdusta biasanya ada sesuatu yang hendak dia palingkan dari kejahatannya. Ya. Kalau sesuatu kebaikan, untuk apa dia berkata dusta? Seperti itu. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini merupakan apa? Tahapan-tahapan, ya, seorang menuju kejelekan. Bahkan tahapan-tahapan yang akan mengarahkan seorang menuju kepada pintu neraka, waliyadzubillah, yaitu kedustaan. Ya, maka hendaknya seorang berhati-hati di dalam bersikap dusta. Ya, dalam keadaan apapun, ya, baik itu dalam keadaan serius maupun bercanda. Dalam keadaan bercanda sekalipun tidak boleh kita berdusta. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Nah, tidak pernah berdusta. Bahkan dalam apa? Muda'abah, dalam candaan, dalam gurauan, beliau senantiasa bersikap jujur. Ya, sebagaimana riwayat yang masyhur, ya, ketika ada seorang tua, seorang nenek-nenek datang kepada beliau, ya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menanyakan kepada Rasul, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah saya bisa masuk surga? Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Ya, tidak ada nenek-nenek. Seketika orang tua ini sedih mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sedih. Nah, mengira apa? Nenek-nenek itu tidak bisa masuk surga. Padahal yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kebenaran. Ya. Yang mana maksudnya adalah apa? Tidak ada di surga itu orang tua, karena semua orang yang masuk surga itu akan berubah menjadi remaja. Ya. Nah, faja'alnahunna insya'a. Nah, akan kami jadikan mereka itu sebagai ya orang-orang yang muda, wanita-wanita yang muda. Nah, ini ya. Jadi dalam apa keadaan bercanda sekalipun tidak boleh berdusta. Bahkan dalam keadaan darurat tidak ada yang namanya dusta. Ya, dalam keadaan darurat tetap kita harus bersikap jujur. Ya, kalaupun semisal ada satu keadaan darurat yang tidak memungkinkan untuk kita menyampaikan sesuatu dengan sharih, dengan terang, ya, sesuatu dengan jelas, ya, maka yang dibolehkan oleh para ulama adalah tauriyah. Tauriyah yaitu mengucapkan suatu ucapan yang ucapan itu bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, ya. Nah, ucapan-ucapan untuk memalingkan yang memang keadaannya mendesak. Ya, kalau kita berkata jujur, artinya kalau kita berkata dengan jelas akan menimbulkan kemudharatan. Ya, misalnya akan mengancam keselamatan kita kalau kita berkata jujur. Maka boleh untuk kita ya menyampaikan ungkapan-ungkapan tauriyah. Nah, dan ini dilakukan oleh para ulama sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika fitnah khalqul Quran. Ya, ketika fitnah khalqul Quran. Nah, di masa Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana khalifah pada waktu itu, ya, mereka mengintimidasi para ulama, menyiksa para ulama yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Maka diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i ketika beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, maka beliau beliau mengucapkan kalimat-kalimat tauriyah. Ya. Ketika beliau ditanya, "Mata qulu fil Qur'an?" Ya. "Wahai Syafi'i, apa pendapatmu tentang Al-Qur'an?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, Al-Qur'an, Taurat, Injil, wal-Qur'an, kullu hadhi makhluk. Beliau mengisyaratkan dengan jari beliau, ya. Kata beliau apa? Taurat, Al-Qur'an, Injil, ya, Zabur sebelumnya, beliau sebutkan Zabur, Taurat, Al-Qur'an, Injil, Al-Qur'an, kullu hadhi makhluk. Semuanya ini makhluk. Maksud beliau adalah jarinya ini, jari beliau. Karena beliau mengisyaratkan jarinya. Bukan Al-Qur'annya, bukan kitab-kitab tersebut yang makhluk. Nah, ini salah satu contoh bentuk tauriyah, kalimat untuk memalingkan. Nah, ini bukan dusta yang seperti ini. Ya. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika menghadapi seorang raja yang zalim. Ya, yang suka merebut istri-istri manusia. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim bersama istri beliau, ya, alaihissalam, ya, maka bertemu dengan seorang raja yang zalim, ya, yang dikenal suka merebut istri-istri orang. Nah, maka Nabi Ibrahim ditanya, siapa ini yang bersamamu? Nabi Ibrahim tidak mengatakan zaujati, tidak mengatakan istriku, tapi beliau mengatakan apa? Ukhti. Hadi ukhti atau hiya ukhti. Ini adalah saudariku. Nah, dan ini bukan dusta. Ini sebagai bentuk tauriyah. Maksudnya apa? Saudari fil iman, ukhti fil iman. Saudara seiman, bukan saudara sedarah. Ini ya. Nah, ini contoh-contoh bentuk tauriyah dan ini bukan dusta. Ya. Nah, bukan dusta. Nah, karena para nabi, para anbiya, para rasul mereka maksum dari kedustaan. Nah, taib. Kemudian, qala Abu Hatim rahimahullah berkata, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, beliau mengomentari, inna allaha jalla wa'ala faddala lisana ala sa'iril jawarih, wa rafa'a darajatah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat lisan, ya, telah mengangkat kedudukan lisan di atas seluruh anggota badan yang lain. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kedudukan lisan dari seluruh anggota badan yang lain. Wa rafa'a darajatah. Dan telah mengangkat derajatnya. Ya. Wa abana fadilatahu bi an antaqahu min baini sa'iril jawarih bi tauhidih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan keutamaan lisan dengan menjadikan lisan tersebut sebagai alat yang mengucapkan, ya, dari seluruh anggota badan yang lain. Lisan itu yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menampakkan tauhid, untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dengan apa? Ya, dengan lisan. Ini keutamaan lisan, ya, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai alat untuk apa? Untuk menampakkan tauhid. Nah, kalimat la ilaha illallah diucapkan apa? Dengan lisan kita. Nah, kalimat yang paling agung, ya, kalimat yang paling mulia alal itlak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, dan itu diucapkan dengan apa? Dengan lisan kita. Fala yajibu lil aqil an yu'awwida alatan khalaqahu Allahu linutqi bitauhid al-kadziba. Kata beliau rahimahullah, sehingga tidak pantas. Fala yajibu, ini fala yambadhi. Tidak pantas bagi seorang yang berakal untuk membiasakan alat, ya, organ tubuh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tauhid, untuk menampakkan tauhid, ya, tidak pantas untuk berdusta. Dan ini kalimat yang sangat agung, ya, kalimat yang sangat baik yang disebutkan oleh beliau. Ya, tidak pantas seorang hamba yang lisannya itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, yang kita senantiasa bersyahadat dalam sholat-sholat kita. Ya, membaca kalamullah. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut asma Allah, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Maka kata beliau, orang yang berakal tidak pantas menggunakan alat, ya, organ yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mentauhidkannya, tidak pantas untuk berdusta. Ya, tidak pantas untuk berdusta. Nah, bal yajibu alaihi almudawamatu ala riayatihi biluzumi sidqi wa ma yaudu alaihi naf'uhu fi darai. Bahkan yang wajib baginya, yang wajib bagi seorang hamba adalah senantiasa menjaganya, menjaga lisannya, ya, dengan apa? Biluzumi sidqi, dengan senantiasa bersikap jujur. Wa ma ya'udu alaihi naf'uhu fi darai, dan perkara-perkara yang kembali kepadanya manfaatnya, fi darai, di dua negeri, yaitu di dunia dan di akhirat. Ini yang sepantasnya dilakukan oleh orang yang berakal, ya. Nah, menjauhi ucapan-ucapan dusta, ya, dan menjaga lisannya untuk senantiasa berucap dengan ucapan yang jujur atau ucapan-ucapan yang manfaatnya kembali kepadanya, yang itu, ya, manfaatnya adalah manfaat dunia dan akhirat. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang semisalnya. Ya, itu yang sepantasnya dilakukan oleh hamba yang berakal, ya, terhadap lisannya. Nah, li'anna lisan yaqtadhi ma yu'awid atau ma'uwid. Nah, dikarenakan lisan itu akan mengarahkan kepada apa yang dibiasakan. Ini, ya, lisan itu akan mengarahkan kepada apa yang dibiasakan. Artinya kalau lisan kita terbiasa jujur, maka ya lisan kita menjadi lisan yang jujur. Berat untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta. Ya. Nah, sebaliknya kalau lisan kita terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan dusta, menyampaikan perkara-perkara yang dusta, ya, maka terus akan terbiasa, akan ringan lisan kita, ya, untuk berdusta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terbiasa. Nah, sekali berdusta, ya, maka terus lisannya akan ringan untuk berdusta. Waliyadzubillah. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita, ya, untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta. Ya. Biasakan untuk bersikap jujur. Nah, inna sidqa fasidqa in sidqa fasidqan wa in kadziban fakadziba. Ini, ya. Kalau terbiasa bersikap jujur, kalau biasa jujur, maka lisan itu akan jujur. Kalau terbiasa dusta, maka lisan tersebut akan dusta. Ya. Biasanya kalau seorang sudah sekali berdusta, itu berikutnya dia akan mudah. Ya, karena yang namanya dosa itu akan menyeret kepada dosa berikutnya, waliyadzubillah. Ya, sehingga jangan meremehkan, ya, yang namanya sikap dusta. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau orang sudah terbiasa berdusta dan mengucapkan ucapan-ucapan dusta, itu manusia tidak akan percaya kepadanya. Ya. Apalagi kedustaan dalam perkara agama. Ya. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, ya, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dari neraka. Dalam perkara agama, ya, bahkan kedustaan akan menyebabkan pelakunya menjadi kafir waliyadzubillah. Ya, kalau kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian beliau membawakan di sini syair walaqad ahsana alladhi yaqul, dan sangat baik, ya, dan sungguh indah orang yang mengatakan ucapan ini, itu syair. Awit lisanaka qaulal khaira tahdha bihi inna lisana lima awwata mu'tadu muwakkalun bitaqadi ma sananta lahu fakhtar li nafsika wanzur kaifa tartadu. Nah, makna dari bait syair ini, awit lisanaka qaulal khaira, biasakan lisanmu untuk mengucapkan kebaikan, ya, awit lisanak qaulal khaira, biasakan lisanmu untuk mengucapkan kebaikan. Nah, jadi lisan ini butuh apa? Butuh apa? Riyadhah, ya, butuh pembiasaan. Terkadang ya sebagian orang, ya, lisannya itu ya terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan jelek, ya kan? Mungkin dia lingkungannya terpengaruh lingkungan. Ya, apalagi di masa sekarang ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan kotor itu biasa. Ya. Nah, memaki-maki orang, menyebut-nyebut nama hewan, ya. Nah, itu biasa. Dianggap biasa di masa-masa sekarang ini. Nah, menyebut hal-hal yang tabu, yang dulu mungkin itu dianggap tabu, di zaman sekarang itu biasa diucapkan. Karena pergeseran apa? Pergeseran akhlak, kemerosotan akhlak, ya, pengaruh media sosial dan yang semisalnya. Ya, sehingga perkara yang dulu mungkin dianggap tabu untuk diucapkan sekarang biasa. Nah, ya. Maka awit lisanaka qaulal khaira tahdha bihi. Biasakan lisan mengucapkan kebaikan, maka engkau akan memperolehnya, yaitu akan memperoleh kebaikan tersebut. Lisanmu akan terbiasa mengucapkan yang baik. Ya, dibiasakan. Ya. Nah, innal lisana lima awatta mu'tadu. Sesungguhnya lisan dengan apa yang kau biasakan dia akan terbiasa. Nah, kalau terbiasa mengucapkan kotor, ya kotor, ya. Nah, sedikit saja mungkin tersinggung langsung keluar ucapan kotor, ya. Nah, nama-nama hewan atau yang semisalnya. Nah, ini terbiasa. Terkadang ada yang ini apa, pengaruh lingkungan nih seperti ini, ya, pengaruh lingkungan. Alhamdulillah. Baik, muwakkalun bitaqadi ma sananta lahu. Inna lisana lima awatta mu'tadu muwakkalun bitaqadi ma sananta lahu. Sesungguhnya lisan dengan apa yang engkau biasakan, ya, itu akan terbiasa, ya, bergantung dengan sesuatu pengaruh yang engkau biasa dengannya. Ma sananta lahu, yaitu apa yang engkau sunahkan dengannya, apa yang kau biasakan, ya. Nah, fakhtar li nafsika wanzur kaifa tartadu. Nah, fakhtar li nafsika, maka pilihlah untuk dirimu dan lihat bagaimana yang engkau pilih. Ini pilih, ya, pilih untuk diri kita perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, ya. Jangan dibiasakan, ya, untuk jangan dibiasakan memilih perkara-perkara yang jelek, baik itu ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, ya. Nah, baik. Kemudian beliau di sini membawakan asar, naam, dengan sanad beliau sampai kepada Ismail bin Ubaidillah. Nah, Ismail bin Ubaidillah rahimahullah, beliau mengatakan kana Abdul Malik ibnu Marwan ya'muruni an ujanniba banihi as-samin atau as-siman wa kana ya'muruni alla at'ama ta'aman hatta yakhruju ilal barraz. Nah, kata Ismail bin Ubaidillah ya, yang beliau ini merupakan apa, seorang pendidik ya, yang ditugaskan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk mendidik anaknya ya, seorang muaddib ya, seorang pendidik. Nah, kata beliau, kata Ismail bin Ubaidillah, kana Abdul Malik bin Marwan, bahwasannya Abdul Malik bin Marwan ya, khalifah yang terkenal dari Bani Umayyah, bahwasannya Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepadaku an ujanniba banihi as-siman. Nah, Abdul Malik bin Marwan memerintahkanku untuk menjauhi anaknya dari kegemukan. Ya, menjauhi Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Ismail bin Ubaidillah untuk menjauhkan anaknya dari kegemukan. Ya, yaitu mendidik, melatih anaknya jangan sampai anaknya menjadi seorang yang berbadan samin, berbadan gemuk. Ya. Nah, wa kana ya'muruni alla at'ama ta'aman hatta yakhruju ila al-barraz. Dan bahwasanya beliau memerintahkanku, yaitu Abdul Malik bin Marwan rahimahullah memerintahkan Ismail bin Ubaidillah agar tidak memberi makan anaknya sampai dia keluar ya, keluar menuju al-barraz. Al-barraz ini makan qada'il hajah, tempat buang hajat. Ya, yakni Abdul Malik bin Marwan ya memerintahkan Ismail bin Ubaidillah untuk tidak memberi anaknya makan sampai anaknya itu buang hajat. Ya. Nah, terutama di pagi hari. Nah, ini dari sisi kesehatan ya, memperingatkan kita ya, tanbih ya, bahwasannya badan yang gemuk itu biasanya, atau badan yang terlalu gemuk ya, itu apa, mudah terkena penyakit ya. Nah, dan tentunya bukan berarti seorang tidak boleh berbadan gemuk ya kan. Nah, yang namanya keadaan badan yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi perkara yang ma'ruf biasanya kegemukan itu tidak baik ya kan, obesitas. Nah, ini sudah di apa, dibiasakan oleh para salaf dahulu ya, untuk mendidik anaknya supaya tidak gemuk ya, tidak terlalu gemuk ya, karena biasanya kegemukan itu ya akan menimbulkan kemalasan dan akan mudah terkena penyakit. Nah, maka di sini Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Ismail bin Ubaidillah untuk tidak memberi anaknya makan ya sampai buang hajat, supaya tidak bertumpuk makanan di dalam perutnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ya, bahwasanya seorang itu jangan tidur di pagi hari sebelum dia buang hajat. Ya. Nah, biasakan pagi hari itu buang hajat. Nah. Baik. Wa kana yaqul, ini syahidnya, dan Abdul Malik bin Marwan beliau mengatakan alim bunayya as-sidqa kama tu'allimuhumul Qur'an. Nah, kata Abdul Malik bin Marwan, ajarilah anakku kejujuran ya, ajarkanlah kepada anakku as-sidqa, sikap jujur, kama sebagaimana kalian mengajarkan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kalian mengajarkan Al-Qur'an. Nah, suatu perkara yang ma'ruf di kalangan para salaf ya, anak-anak itu biasa diantar ke kutab. Kutab itu adalah ya semacam madrasah, tempat pendidikan Al-Qur'an. Ya, yang di situ mereka diajarkan Al-Qur'an ya. dididik untuk menghafal Al-Quran. Nah ini, nah, maka Abdul Malik mewasiatkan kepada Sulaiman bin Ubaidillah rahimahullah untuk mengajarkan anaknya sikap jujur sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Wajannib humul kadib, dan jauhkan mereka dari kedustaan. Wa in kana fihi kadza wa kadza, yakni al-qatl, walaupun di dalamnya ada seperti ini, yaitu peperangan atau pembunuhan. Itu ada perkara-perkara yang genting, perkara-perkara yang gawat. Ajarkanlah kepada anak-anak tersebut kejujuran, untuk senantiasa bersikap jujur. Nah, ini juga ya faedah bagi kita. Bagaimana para salaf dahulu mereka benar-benar mendidik anak mereka ya untuk bersikap jujur. Ya. Dan sebagian ya sebagian orang ya, mungkin terbiasa mengajarkan anaknya itu berdusta walaupun bercanda. Ya, hendaknya anak-anak kita diajarkan untuk bersikap jujur sejak dini, sejak usia dini. Ya, termasuk sikap yang atau satu bentuk pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak, ya. Kita biasa misalnya berjanji, ya, menjanjikan sesuatu kepada anak-anak kita, tapi tidak dipenuhi janji tersebut. Nah, ini salah satu ya pendidikan yang tidak baik. Ya, dan ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita untuk berdusta, waliyadzubillah. Ya, bahkan dusta terhadap hewan pun tidak diperbolehkan. Ya, pura-pura memberi makan ayam misalnya padahal tidak ada makanannya. Ya, ini di kalangan para muhaddis ini merupakan satu bentuk jarh, ya, yang menyebabkan seorang itu tidak diterima khobarnya. Ya, kalau dia diketahui misalnya ya memberi makan hewan ya, padahal tidak ada makanannya. Perkara-perkara seperti ini terkadang sebagian kita menganggap sepele, ya kan? Ya, perkara-perkara sepele padahal ini pengaruhnya sangat besar. Ya, jadi dalam hal-hal yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, itu jangan dibiasakan, ya, dusta. Jangan terbiasa kita mengucapkan janji-janji, ya, memberi harapan-harapan palsu, baik kepada anak-anak kita ataupun kepada murid-murid kita, ya. Nah, karena ini akan menyebabkan satu bentuk penanaman mental yang tidak baik, ya, kepada anak-anak kita. Nah, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu fidakumullah.